Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan apa yang kita bersama-sama bahas dari kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimallahu taala. Kita sedang dalam pembahasan bab yang kedua, yaitu manhajul firqatin najiyah, di mana jalan yang ditempuh oleh golongan yang selamat dalam menjalankan agamanya. Yang pertama, al-firqatun najiyah senantiasa dia komitmen dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah An-Nabawiyah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Yang kedua, bahwa al-firqatun najiyah setiap berbeda pendapat akan senantiasa mengembalikan pada Al-Quran dan Sunnah, karena begitulah Allah memerintahkan agar kita senantiasa mengembalikan setiap perbedaan pada kitab dan Sunnah. Dan sebagaimana kata para ulama, bahwa perintah Allah ini merupakan jaminan bahwa setiap yang kita perselisihkan itu pasti akan kita dapatkan jawabannya di dalam kitab dan sunnah. Yang menjadi masalah adalah faham gak kita dengan kitab dan sunnah. Dengan demikian kita tidak boleh lepas dari para ulama yang paling memahami tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa al-firqatun najiyah dia tidak lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam setiap masalah akan senantiasa dia perhatikan dulu bagaimana Allah bicara, bagaimana Rasulullah bicara. Jangan sampai dia termasuk orang yang lancang. Yaitu apa lancang itu? Hah? Sembrono? Bukan. Lancang itu apa? Iya, lancang mendahului dia dalam bentuk tidak punya adab. Tidak punya adab, lancang, enggak punya sopan santun. Tapi enggak punya sopan santunnya terhadap Allah dan Rasulnya, menunjukkan dia adalah orang yang sangat buruk. Yang keempat, al-firqatun najiyah sangat menjaga kemurnian tauhid. Dan tauhid itu maknanya adalah totalitas, memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup telah berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada, dan tidak cukup dia telah merasa beribadah kepada Allah, tetapi tauhid menuntut kita untuk totalitas memberikan ibadah kita sematanya kepada Allah taala. Yang keenam, bahwa al-firqatun najiyah tidak pernah ta'assub, tidak pernah fanatik kepada siapapun kecuali fanatiknya itu hanya kepada kalam Allah, Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, karena itu mutlak benarnya. Adapun manusia bisa salah, bisa benar. Al-Quran dan sunnah mutlak benarnya. Dengan demikian, kita tidak akan fanatik kecuali hanya kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Nabi. Yang ketujuh, bahwa Al-Firqatun Najiyah itu paling terdepannya adalah Ahlul Hadith, para ulama yang menguasai ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tingkatan di bawahnya yang memiliki tingkatan minimal memiliki perhatian kepada dalil, sehingga dia beragama benar-benar dia tegakkan di atas dalil dengan pemahaman yang benar. Yang kedelapan, bahwa Al-Firqatun Najiyah sangat memuliakan para ulama, memuliakan para a'immah, tetapi memuliakan tidak sampai pada tingkat ta'assub. Kita muliakan ulama karena kita mengambil ilmu dari ulama, tapi kita ambil dari ulama adalah ilmu yang berkaitan dengan pengajaran Al-Quran dan As-Sunnah, bimbingannya, bukan fanatik buta sehingga sampai nanti menjadikan ulama justru didudukkan seakan-akan nabi. Enggak demikian. Ulama bisa salah, tetapi ulama lah yang membimbing kita memahami agama. Seperti guru-guru antum di sekolahan yang membimbing anda sampai anda menjadi orang faham tentang ilmu-ilmu yang diajarkan. Walaupun guru dia tidak mutlak benar, tetapi guru yang mengantarkan kepada kita memahami ilmu, sebagaimana juga ulama yang mengantarkan kita memahami agama. Walaupun ulama tidak mutlak benar, makanya kita tidak boleh fanatik dengan ulama. Artinya kita anggap ulama seperti nabi, tetapi kita wajib untuk ihtiram, untuk hormat, tidak menunjukkan orang yang tidak tahu adab, tapi harus beradab. Nah, sekarang kita masuk yang ke-9. Al-Firqatun Najiyah ta'muru bil ma'ruf wa tan'anil munkar. Baca. Ya. Golongan yang selamat menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Mereka melarang segala jalan bid'ah dan sekte-sekte yang menghancurkan dan memecah belah umat, berbuat bid'ah dalam hal agama, dan menjauhi sunnah Rasul dan para sahabatnya. Iya. Yang ke-9, ikhwan, Al-Firqatun Najiyah ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Faya tungkiru turuq al-mubtadi'ah wal ahzab al-hadamah allati farraqatil ummah waqtada'at fid din waqta'adat an sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam wa ashabi. Al-Firqatun Najiyah memerintahkan yang ma'ruf. Ma'ruf adalah semua yang diakui kebaikannya oleh syariat, itu ma'ruf. Dikatakan ma'ruf, dikenal, itu artinya dikenal baiknya oleh syariat. Dikenal baiknya oleh syariat. Ma'ruf. Dan watan ha'anil mungkar, mengingkari yang mungkar. Mungkar adalah semua yang diingkari oleh syariat, itu mungkar. Semua yang diingkari oleh syariat. Fahiya tungkiru turuq al-mubtada'ah, yaitu mengingkari jalan-jalan mubtada'ah yang diadakan, bid'ah yang diadakan, atau mubtadi'ah, yaitu mengingkari jalannya ahlul bidah, orang-orang yang mereka suka membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan para sahabatnya, sehingga mereka suka kreasi dalam perkara agama. yang Nabi mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhkanlah diri kalian dari segala perkara yang diada-adakan dalam perkara agama, karena setiap perkara yang diada-adakan dalam perkara agama adalah bid'ah. Demikian pula wal ahzab al hadamah, mengingkari ahzab, kelompok-kelompok al hadamah yang akan menghancurkan, menghancurkan Islam, merusak agama, merusak ini pemikiran. Al ahzab al hadamah, kelompok-kelompok yang akan menghancurkan agama, gerakan liberal, kelompok liberal, kemudian juga kelompok-kelompok yang semisal dengan itu, yang masuk dalam golongan kelompok-kelompok yang sesat. Allati faraqatil ummah, yang kelompok-kelompok ini hanya akan memecah belah umat. Di antara dampak bid'ah itu adalah tafriqul ummah. Di antara dampak bid'ah itu adalah memecah belah umat, karena masing-masing akan membawa kepada pemikirannya sendiri-sendiri, sehingga agama bisa menjadi 50 kelompok, 100 kelompok, 200 kelompok, sesuai dengan orang yang mencetuskan bid'ahnya masing-masing. Demikian juga wabta'adat fiddin, dan mereka wabta'adat fiddin, membuat bid'ah-bid'ah dalam agama, wabta'adat an sunnati rasuli sallam washabi, menjauhkan dari sunnah Nabi dan para sahabatnya. Tidaklah muncul bid'ah kecuali akan menjauhkan dari sunnah. Orang begitu memunculkan yang bid'ah, sunnah mati. Contoh, antum habis sholat membuat zikir atau wirid ba'da sholat rangkaian sendiri. Pertama, umpamanya membaca tabat yada 10 kali. Kedua, membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali. Membuat rentetan, membuat rancangan sendiri. Akhirnya zikir atau wirid yang sunnah mati. Yang hidup adalah apa yang dihidupkan dari kreasi dia. Ikhuti billah rahimani wa rahimakumullah. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ini diantara ciri khas umat ini. Dan umat ini dikatakan Allah menjadi umat yang terbaik karena menegakkan tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin. Kalian adalah umat yang terbaik. Kenapa menjadi umat yang terbaik? Kuntum khaira ummatin, karena kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Karena kalian adalah orang-orang mukmin. Pertama, dia adalah orang mukmin. Karena tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak ada iman. Orang kafir, orang kafir itu ada kebaikannya, ikhwan. Punya kebaikan enggak? Orang kafir ada yang baik enggak? Hah? Orang kafir ada yang baik enggak? Saya tanya lagi, orang kafir ada yang berbuat baik enggak? Hah? Ada? Banyak. Sampai menemukan listrik, kemudian berbagai macam penemuan, atau berbuat baik dengan tetangga, ada yang sosial. Ada enggak umpamanya Cina-Cina singke yang bagi-bagi beras atau bagi apa? Ada enggak? Banyak. Tetapi Allah tidak pernah menyebut kebaikan orang kafir, walaupun mereka punya kebaikan-kebaikan macam-macam. Alias kebaikan mereka tidak dianggap oleh Allah Ta'ala, karena tidak ada iman di dalam dirinya, karena mereka sudah jelek duluan dengan Allah Ta'ala. Orang kalau rusak hubungannya dengan Allah, jelek dengan Allah, maka kebaikan dengan yang lainnya tidak dianggap. Kebaikan dengan makhluk tidak dianggap oleh Allah, tidak dinilai oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itulah yang pertama kali harus dimiliki adalah kebaikan kepada Allah, menjadi ahli tauhid, menjadi orang mukmin. Oleh karena itulah dikatakan umat yang terbaik yang pertama karena mereka mukmin. Dan surga tidak akan dimasuki kecuali oleh orang yang memiliki iman. La yadkhulul jannah illa nafsun mukmin. Illa nafsun mukminatun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Orang yang tidak punya iman, maka mereka tidak akan pernah masuk jannah. Orang kafir, orang musyrik, maka mereka tidak akan masuk jannah. Kemudian apa yang membuat mereka dikatakan kuntum khairu ummah setelah dia beriman? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena mereka memerintahkan yang ma'ruf dan mereka melarang yang munkar. Dan bukan hanya memerintahkan yang ma'ruf, atau bukan hanya melarang yang munkar, tapi memerintahkan yang ma'ruf dan juga melarang yang munkar. Kita menjelaskan tauhid dan kita menjelaskan syirik. Kita menjelaskan sunnah, kita pun menjelaskan bid'ah. Memerintahkan tauhid juga melarang syirik. Memerintahkan sunnah juga melarang bid'ah. Memerintahkan yang ma'ruf juga melarang yang munkar. Bukan gerakannya itu hanya pokoknya saya spesialis menerangkan yang ma'ruf-ma'ruf saja, enggak mau menerangkan yang munkar. Enggak bisa. Enggak bisa. Orang tidak akan mengenal tauhid kalau tidak dikenalkan dengan syirik, hakikat syirik. Orang tidak akan sempurna dalam mengenal sunnah kalau dia tidak dikenalkan dengan ini bid'ah, tidak faham dengan bid'ah. Sehingga ini harus menjadi sebuah ini sikap. Termasuk tidak boleh hanya melarang yang munkar aja, atau spesialis menerangkan yang munkar, enggak pernah mengenalkan yang ma'ruf, enggak bisa. Harus dia al-amru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kemudian ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa ta'ala pula katakan di tengah-tengah umat ini harus ada sekelompok orang yang dia mengemban tugas al-amru bil ma'ruf wa yanhanil munkar. Sebagaimana Allah katakan, wal taqum minkum ummatun. Hendaklah ada sekelompok di kalangan kalian. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair. Yang menyeru kepada kebaikan, berdakwah. Harus ada sekelompok orang yang mengadakan gerakan dakwah. Dakwah itu sebuah kewajiban yang para ulama menyebutkan secara khusus dakwah itu adalah sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Ini fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang menegakkan, yang lainnya gugur. Ini secara asalnya. Tapi di saat-saat tertentu dakwah menjadi fardu ain. Setiap kita wajib berdakwah. Tentu sesuai dengan kemampuan. Kemudian wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar harus ada. Karena ma'ruf ini harus dihidupkan, dijelaskan, kemudian diperintahkan, yang munkar harus dijelaskan atau dilarang sehingga menjadi umat yang terbaik di tengah-tengah kehidupan. Ikhwan fillah, sehingga perintah atau sehingga gerakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini merupakan perintah Allah dan ciri khas daripada kaum muslimin, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar. Ada ayat yang Abu Bakar pernah meluruskan para sahabatnya, ayat yang disalahfahami. Ayat yang mana itu? Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian berpikir tentang diri kalian sendiri. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat kalau kalian telah mendapatkan petunjuk. Coba ayat ini secara global gimana maknanya, kawan? Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idah tada itu. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian mengurus diri kalian sendiri. Orang yang sesat tidak akan membahayakan kalian kalau kalian telah mendapatkan petunjuk. Coba sekilas antum menangkap ayat ini bagaimana kira-kira pengertiannya? Bagaimana? Hah? Yang lain? Alaikum anfusakum. Bagaimana? Ayat ini sempat disalahfahami. Yang penting, sing penting awakku dewi. Sing penting aku dewi, ra urus karo wong liya. Yang penting diri saya. Enggak urus dengan yang lainnya. Kata Abu Bakar, ayuhan nas, antum taqra'una hadhil ayah. Wahai manusia, kalian membaca ayat ini, watadu'unaha fi ghairi mahalli, dan kalian telah meletakkan bukan pada tempatnya. Watadu'unaha fi ghairi maudhi'iha, kalian telah meletakkan ayat ini bukan pada tempatnya. Artinya, kalau ayat ini difahami, sing penting awakku dhewe. Ra urus karo wong liya. Yang penting saya mendapatkan petunjuk. Kemudian tidak peduli dengan anak orang lain, mau sesat, mau mendapatkan petunjuk, enggak ada urusan. Salah. Salah. Maka kata Abu Bakar, kalian telah membaca ayat ini dan kalian meletakkan bukan pada tempatnya. Kata beliau, innan nasa idza ra'al munkara wa la yughayyirunahu yushikullah azza wa jal ayya ummuhum bi iqabi. Kata Abu Bakar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu apabila dia melihat kemungkaran kemudian dia tidak mau merubahnya, maka hampir-hampir Allah akan menimpakan azabnya kepada mereka yang tidak mau menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ikhwati billah, di antara yang menjadi sebab atau di antara sebab dilaknatnya Bani Israel itu karena meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Dalam surat Al-Maidah, Allah SWT katakan, "Lu innal ladina kafaru min bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu." Di antaranya Allah katakan, telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabiullah Dawud dan lisannya Nabiullah Isa bin Maryam. Kemudian yang penting, ikhwan, dengan sebab apa mereka dilaknat oleh Allah? Dzalika asaw wa kanu yatadun. Pertama, karena mereka bermaksiat kepada Allah dan semakin menjadi-jadi. Semakin menjadi-jadi. Maksiat itu merupakan pintu atau merupakan sebab datangnya azab Allah SWT. Antum perhatikan bagaimana Al-Quran telah menjelaskan tentang perkara ini. Dengan sebab apa iblis dirubah oleh Allah menjadi muka yang buruk dan diusir dari surga Dengan sebab apa, ikhwan? Dengan sebab membangkang atau bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dengan sebab apa bapak kita Adam dan Hawa diusir oleh Allah dari jannah? Dengan sebab melanggar atau bermaksiat apa yang telah Allah wasiatkan. Dengan sebab apa Allah datangkan banjir kepada kaumnya Nuh, sampai generasi kaumnya yang kafir ini ludes, habis. Dengan sebab penentangannya atau maksiatnya kepada Nuh. Rabbi innahum asauni. Ya Rabb, sesungguhnya mereka telah bermaksiat kepadaku. Dengan sebab apa Allah hancurkan kaum Ad dan kaum Tsamud, kaum yang hebat, yang dibuat sombong karena kehebatannya, karena keangkuhan dan kemaksiatannya kepada Nabiullah Hud dan Nabiullah Saleh. Dengan sebab apa Allah tenggelamkan Fir'aun di lautan, dan Allah jadikan Qarun dengan semua harta bendanya Allah ambleskan ke bumi? Dengan sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Maka Allah katakan, kullan akhadnahu bidhambi, kullan akhadnahu bidhambi, kullan akhadna bidhambi. Semuanya kami azab karena perbuatan maksiat yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua, kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak saling mengingkari kemungkaran apa yang mereka lakukan. Mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Dibiarkan kemungkaran itu terus berkembang, terus berlanjut, bahkan semakin menjadi-jadi. Maka tidak ada negeri yang diazab oleh Allah kecuali karena merebaknya maksiat dan kedzaliman di negeri tersebut. Gak ada negeri saleh lalu Allah timpakan azab pada negeri tersebut, gak ada. Yang ada negeri-negeri yang penuh dengan orang zalim dan bermaksiat, Allah timpakan pada mereka jadi azab. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat tamsil tentang masyarakat yang hidup di tengah-tengah ini, kehidupan ini. Tamsilnya apa? Tamsilnya seperti penumpang yang naik kapal. Nabi katakan, mathalu qa'im ala hududillah wal waqi' fiha. Perumpamaan antara orang yang mereka menegakkan hukum-hukum Allah, artinya menjadi orang saleh, orang yang menghidupkan agama Allah, orang yang mereka perhatian dengan perintah dan larangan Allah, orang saleh. Wal waqi' fiha, dan orang-orang yang mereka terjerumus dalam perbuatan-perbuatan penyimpangan. Perumpamaan orang yang saleh dan orang yang mereka menyimpang dari agama, kamatsali qaumin istahamu 'ala safinah. Seperti perumpamaan satu kaum yang mereka berundi tempat untuk mendapatkan tempat di kapal. Fa asaba ba'dhum a'laha. Sebagian orang mendapatkan tempat posisi di atas. Wa asaba ba'dhum asfalaha. Yang sebagian yang lainnya mendapatkan tempat yang bawah. Fakana alladhi fi aswaliha. Adapun orang yang di bawah ini, idza tasqau minal ma, kalau dia menginginkan air, ingin mengambil air, maru ala man fauqaha. Al maru ala man fauqihim. Maka mereka pun harus melewati orang yang di atas. Karena untuk mengambil air itu harus naik dulu sehingga baru dia ngambil air, sehingga rasanya mengganggu yang di atas. Faqalu, karena mereka merasa enggak enak dengan yang di atas, mereka pun punya pikiran, lau kharaqna fi nasibina kharqan, seandainya kami melubangi dinding kapal yang bawah ini untuk mendapatkan air, lam nu'dhi man fauqana, niscaya kami tidak akan mengganggu yang di atas. Pikirannya kira-kira sekilas baik enggak ikhwan? Untuk mengambil air enggak perlu ngagu yang di atas, udahlah lubangi dinding yang bawah ini aja itu. Apa cara Nabi ikhwan? Fa in yatruquhum. Kalau pikiran mereka ini dibiarkan dan tidak dicegah, halaku jami'an, semuanya akan tenggelam. Yang bertindak atau yang tidak bertindak akan tenggelam. Kena dampaknya orang yang melakukan atau yang nekat melubangi dinding bawah tadi. Kalau yang lainnya tahu dan kemudian tidak mencegah, maka nasibnya semuanya akan ikut tenggelam. Wa in akhaduhum. Kalau kemudian ternyata mereka itu menahan sehingga mencegah, memperingatkan, mengingkari, najau wa najau jami'an, mereka akan selamat dan semuanya akan selamat. Ini adalah gambaran tentang masyarakat. Masyarakat itu ada lapisannya, ada macam-macam. Ada masyarakat yang baik, saleh wal muslih. Saleh wal muslih, orang-orang yang mereka baik dan melakukan perbaikan. Dia baik dan melakukan gerakan perbaikan, sehingga dia aktif menyebarkan kebaikan, mendakwahkan kebaikan, memerintahkan kebaikan. Ada lagi yang mereka as-sakitun, diem. Sananya dia baik hanya untuk di sini diem dari segala macam kemungkaran. Dia diem, dia tidak peduli, dia diem aja. Yang ketiga, al-mufsidun, orang yang tukang membuat kerusakan. Orang-orang yang tukang membuat kerusakan, para perusak, mufsid, orang yang melakukan kerusakan. Yang menjadi sebab hancurnya umat itu para pelaku kerusakan ini. Kalau seandainya orang itu hanya diem, dia biarkan, mereka tidak diingkari, yang penting saya tidak melakukan, yang penting saya tidak melakukan, gak cukup. Ini akan ikut bisa tenggelam sebagaimana penumpang kapal tadi. Maka harus ada gerakan menahan, mencegah, melarang, memperingatkan. Inilah orang yang saleh dan muslih yang akan menjadi sebab ini tertahannya azab Allah kepada suatu masyarakat. Sehingga kita berharap mudah-mudahan Allah masukkan kita di antara kelompok yang pertama ini. Bukan orang sekedar baik untuk dirinya, diam dengan segala kemungkaran yang ada, tapi saleh kemudian muslih. Saleh kemudian kita melakukan perbaikan. Kunain khunibillah rahimani rahimakumullah. Untuk melakukan atau untuk mengemban tugas al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, itu enggak sembarang orang. Secara umum ikhwan, syariat ini diturunkan untuk menciptakan masalih yang total, mewujudkan maslahat yang total, atau kalau tidak memaksimalkan maslahat, meminimalkan madharat. Itu syariat. Syariat ini datang untuk mewujudkan maslahat yang total, yang murni, tidak ada madharatnya. Tauhid, perintah, ketaatan, perintah macam-macam yang murni baik. Atau terkadang juga harus bercampur antara maslahat mafsadat. Maka ketika bercampur antara maslahat mafsadat ini, harus dipilih yang maslahatnya lebih besar, menghindari Ini mafsadat. Khomer itu ada maslahatnya, ada enggak? Khomer itu ada manfaatnya enggak? Ada. Untuk apa? Mengangkat tubuh. Apalagi iseng gutotolan, batin oke, dapat duit, kaya, perdagangan. Ini adalah masalah duniawi, tapi mafsadatnya lebih besar. Mafsadatnya lebih besar. Maka Islam haramkan. Islam haramkan. Sehingga ada yang perlu dipertimbangkan. Antara maslahat mafsadatnya besar mana? Ditimbang-timbang. Islam mengajarkan ambil yang maslahatnya besar dan meminimalkan mudharat. Sehingga perlu pertimbangan. Contoh lagi, Rasulullah SAW menunda membongkar Ka'bah yang tegak berdiri tidak di atas asas Ibrahim. Tapi Nabi menahan. Kenapa? Karena kaum Quraisy baru saja keluar dari masa kekafiran. Kalau sampai Nabi membongkar Ka'bah, bisa mudharat besar. Yang selama ini mereka agungkan, diagung-agungkan yaitu Ka'bah, kemudian dihancurkan Nabi, bisa menjadi mudharat besar. Maka Nabi hindari. Karena menjaga keimanan orang-orang yang masih pemula-pemula ini. Ini namanya mempertimbangkan maslahat dan mudharat. Islam datang untuk itu. Oleh karena itulah, dalam mewujudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ini harus juga memiliki pertimbangan maslahat mafsadat. Jangan sampai nahi munkar yang dia lakukan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Contoh, orang tadinya hanya ngerokok. Bukan hanya ngerokok, pokoknya ngerokok. Antum ingkari. Begitu antum ingkari, malah jadi mendem. Tukang mendem. Itu namanya muncul kemungkaran yang lebih besar. Maka tidak boleh atau tidak dibenarkan mengingkari sesuatu yang kemudian mudharatnya lebih besar lagi. Muncul mudharat yang lebih besar. Ini juga namanya pertimbangan maslahat mafsadat. Sehingga untuk mewujudkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, kata para ulama, seorang pelakunya harus berhias dengan tiga sifat ini. Yang pertama al-ilmu, yang kedua as-sabru, yang ketiga ar-rifqu. Yang pertama al-ilmu. Pelaku al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar jelas tertuntut harus berilmu. Karena kalau dia tidak berilmu, boleh jadi yang dia sangka mungkar ternyata ma'ruf. Boleh jadi yang dia sangka ma'ruf ternyata mungkar. Ilmu harus dia punyai. Sehingga betul-betul ketika dia melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, benar-benar dia pastikan yang dia ingkari adalah kemungkaran, yang dia perintahkan adalah ma'ruf. Jangan sampai udah kadung ngotot-ngotot mengingkari ternyata bukan mungkar. Ini membutuhkan ilmu. Apa ada? Ya banyak. Ya sangat banyak. Orang kadung melakukan pengingkaran dengan sangat keras, ternyata yang diingkari bukan kemungkaran. Contoh paling gampang aja, ada ikhwan, dia boncengan dengan akhwat. Tanpa mau tahu dulu langsung antum labrak. Akhi itaqillah, kamu sudah ngaji 2 tahun masih aja pacaran, diperlihatkan sama orang lagi. Itaqillah. Apa katanya? Ini adik saya. Dia udah kadung-kadung melotot-melotot, marah-marah, udah ngumpat-ngumpat, ternyata yang diingkari salah. Artinya untuk mengingkari itu butuh kejelasan dulu. Apa yang akan diingkari betul-betul mungkar. Termasuk apa akan diingat di bid'ah, betul-betul bid'ah. Bukan kayak-kayaknya, tapi harus dia pastikan dulu. Jangan sampai dia salah di dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Yang kedua, wajib memiliki kesabaran. Karena kegiatan ini kegiatan yang membutuhkan kesabaran. Dia akan berhadapan dengan banyak hambatan. Akan berhadapan dengan banyak hal yang tidak dia sukai. Sebagaimana dakwah. Bagaimana Rasulullah SAW dalam mengemban dakwah, sekian banyak kesulitan didapatkan. Caci makian, umpatan, celaan, intimidasi, fisik, teror fisik maupun teror batin. Upaya mereka untuk mengusir bahkan sampai membunuh. Itu membutuhkan kesabaran. Sehingga dia akan betul-betul mempersiapkan kelapangan dada, kesabaran dalam mengemban tugas ini. Sehingga semua kesulitannya itu akan dia sabari. Akan dia sabari. Sehingga dia akan bisa mengemban tugas ini dengan yaitu penuh dengan kelapangan dada. Bahkan bisa menikmati di tengah-tengah bersama dengan sulitnya mengemban tugas tersebut. Orang kalau dia punya kesabaran, ketelakannya kecintaan, ketelatenan, di balik kesulitan itu bahkan dia merasa asyik sendiri. Antum mamanya ngerjakan PR matematika. Wow, susahnya setengah mati, bukan main. Tapi antum menikmati. Mungkin kadang sampai makan waktu setengah malam, tahu-tahu udah jam 2 malam umpamanya. Enggak kerasa buka buku ini, buka buku ini. Terus dia berpikir keras sampai ternyata udah berjam-jam enggak kerasa. Di balik itu asyik dia. Susah. Orang yang kalau yang tidak menikmati begitu enggak dapat, udah nyerah. Langsung nyerah. Berat bagi dia, siksaan untuk buat buku, untuk buka buku, cari-cari, untuk berpikir, siksaan. Tapi kalau menikmati enggak. Orang yang mereka sampai tingkat menikmati kesulitan di balik dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka kesulitannya bisa berubah menjadi hal yang mengasyikkan. Yang ketiga, seorang yang menjadi pelaku al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, hendaknya dia memiliki arifku, kelembutan. Tidak berperangai kasar, tidak bengis, tidak ini orang yang kotor lisannya, tapi lembut, ada kelembutan. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ikhwati billah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yumsa'u an syai'in illa syanah. Kelembutan itu tidaklah menempel kepada sesuatu kecuali akan kelihatan baik. Dan tidaklah tercabut dari sesuatu kecuali akan kelihatan buruk. Berapa banyak orang yang mereka diingkari kemungkarannya, tetapi karena caranya kasar malah ditantang sama yang diingkari tadi. Caranya kasar. Tapi coba dengan cara-cara yang lembut, dengan cara-cara yang bagus, sama hakikatnya, tapi cara pembawaannya. Jangan antum gampangkan, itu kan yang masalah teknik. Sekarang coba, khotibillah, kalau ulama kita gambarkan, sunnah ini di zaman kita ini ibaratnya kayak pil pahit. Orang banyak yang antipati, karena kebanyakan mereka itu adalah orang yang jauh dan asing dengan ajaran Islam yang diajarkan Nabi. Sehingga sunnah ini menjadi kayak pahit. Menelan itu pahit. Jangan sudah sunnahnya yang pahit kayak gitu, antum sajikan dengan cara yang lebih pahit lagi. Maka bisa menjadi kesulitan yang berlapis. Bagaimana antum bisa mengemas sesuatu yang isinya pahit tadi dengan kemasan yang diuntal itu masuk tapi gak terasa pahit? itu membutuhkan sikap ar-rifqu, membutuhkan sikap kelembutan. Sebagaimana kita menyampaikan Islam yang nampak berat ini dengan cara-cara yang lembut, baik, sopan, ini tidak ada kekasaran, kekakuan padanya, oh Masya Allah, ini akan bisa menjadi lebih gampang. Sebagaimana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kelembutan-kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang pertama, ketika ada seorang badui, orang badui, orang gunung, taunya ya gunung, kemudian unta, kambing, adab-adab kurang mengerti. Datang ke masjid, tahu-tahu kemudian mojok, tur. Sahabat tentu lihat yang gitu gregetan. Wow, ini orang kurang ajar. Nguyuh neng masjid. Nguyuh neng masjid. Hampir mereka beresi perkaranya. Kata Nabi, da'u. Biarkan, biarkan, biarkan dulu. Jangan kamu cegah. Jangan kamu gini permasalahkan. Biarkan sampai tetesan terakhir dulu. Sampai selesai dulu. Biarkan. Setelah selesai, baru Nabi mengajari kepada orang tersebut. Dan para sahabat sekaligus mendapatkan pelajaran. Apa kata Nabi? Inna hadhil masjid. Inna hadhil masajid. Sesungguhnya masjid-masjid itu tidak boleh di dalamnya lasluhu fihi syai'un minal qadar. Tidak boleh padanya ada kotoran, ada najis. Masjid itu untuk li dzikrillah wali iqamati shalah. Masjid itu untuk mengingat Allah, menegakkan salat, enggak boleh ada kotoran-kotoran. Kemudian Nabi perintahkan untuk mengambil satu ember air supaya disiramkan kepada kencingnya tadi, kemudian airnya pun sekaligus bisa menghapuskan atau menghilangkan najisnya itu. Sahabat mendapatkan pelajaran, badui mendapatkan perlakuan yang baik. Coba bayangkan, kalau sahabat tadi ingin memberesi badui yang sedang kencing, baru kencang-kencangnya, kemudian kemudian diteriakin sama orang, tahu-tahu kemudian henti-hentikan mendadak. Ini bahaya. Kayak antum baru kencang-kencangnya 100 km per jam, direm mendadak. Bisa bahaya. Bisa bahaya. Selain itu, boleh jadi ketika dia memberhentikan kencingnya, najisnya malah bisa muncrat kemana-mana. Bisa muncrat. Dia diteriakin orang, kemudian segera pengen menyelesaikan, takut masukkan, muncrat sana, muncrat sini, malah mandorot. Mandorotnya double-double. Selain itu, hatinya pun akan sakit. Hatinya akan sakit. Maka Nabi melakukan cara yang tepat dengan penuh kelembutan, tidak mencaci maki, sampai si badui ini lalu dia mendoakan Nabi apa? Allahummarhamni wa Muhammad wala ghairana wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, jangan selain kami. Ini kesan yang sangat mendalam orang Yahudi kepada Nabi, bagaimana kelembutan Nabi dalam sikapi yakni dirinya yang bodoh, termasuk yang lain-lainnya. Walaupun ikhwan, bukan berarti lembut itu tidak pernah dia keras. Salah. Bukan berarti lembut itu dia tidak pernah keras, tapi harus pada tempatnya. Nabi pernah marah dengan Usamah, tapi karena yang dibutuhkan, pelajaran ini akan manfaat untuk Usamah. Orang badui tadi orang bodoh. Usamah ini sudah ngaji, sudah faham. Ada sebuah kabilah yang pemukanya itu mencuri, harus dipotong tangan. Kabilah ini sayang, ini orang terhormat. Maka kabilah bingung cari orang yang bisa melobi Nabi. Cari-cari orang, dapatlah kemudian Usamah. Maka Usamah pun kemudian diminta menjadi perantara untuk melobi Nabi dalam rangka menggugurkan ini potong tangan. Begitu Usamah menyampaikan kepada Nabi, apa kata Nabi? Ya Usamah, wa Usamah, atashfa'u fi haddin min hududillah. Wa Usamah, apakah engkau akan menjadi perantara gugurnya hukum Allah? Nabi marah dengan Usamah. Karena di balik marahnya Nabi ini manfaat dan maslahat bagi Usamah. Demikian pula ketika Nabi marah kepada Mu'adz bin Jabal, dia mengimami panjang sekali imamnya itu sampai ada yang metal keluar karena ada kepentingan. Hingga dibilang munafik, dia enggak terima, dia lapor Nabi. Apa kata Nabi kepada Mu'adz? Afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ingin membuat manusia lari, wahai Mu'adz? Nabi marah dengan Mu'adz. Tapi marahnya Nabi ini merupakan pelajaran, memberikan faedah dan lebih memberikan pengobatan untuk orang yang mereka sudah ini faham. Jadi bukan berarti tuntutan lembut itu kemudian enggak pernah keras, enggak pernah marah, enggak. Tapi ada tempatnya. Tapi asalnya semuanya dilakukan dengan kelembutan. Sehingga ada niatan yang baik kepada orang yang kita nasihati tersebut dengan cara yang terbaik, dengan harapan dia bisa gampang kini menerimanya. Kemudian ikhwan fillah, seandainya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini tidak kita lakukan, maka akan banyak timbul madarat. Di antara madarat ketika al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar itu ditinggalkan, satu, jelas maksiat akan menyebar. Maksiat akan menyebar kemana-mana, tersebarnya kemaksiatan. Karena tidak ada gerakan untuk melarang atau untuk menghalangi kemaksiatan. Sedangkan jiwa manusia kalau dibiarkan, inna nafsala ammaratun bisu, jiwa manusia itu cenderungnya memerintahkan kepada perkara yang buruk. Antum kira-kira kalau sama-sama mengikuti karep, mengikuti karep gitu loh, pengennya ngeletak di rumah, ongkang-ongkang, ngopi, atau datang ke masjid sini, kalau mengikuti karep gitu ya kawan, hah? Kira-kira yang mana yang pengen dituruti? Ngapain rekoso-koso ke masjid, duduk keju, dengerkan, enak di rumah ngeletak sambil ngopang-ngopi atau nongkrong. Ini nafsu cenderung sungguhnya memerintahkan kepada yang buruk. Pengen sa'enae, pengen sa'geleme, pengen ini tanpa ada tekanan-tekanan. Illa man rahimah robu, tentunya kecuali jiwa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ah, ketika maksiat tidak ditahan, tidak ada gerakan mengingkari perbuatan maksiat, ini akan bisa kemudian deres kenceng, ini beredar di masyarakat. Sebagaimana yang di tengah-tengah masyarakat kita, begitu tidak ada gerakan real menahan maksiat, maksiat deres dan berkembang pesat kemana-mana, semuanya dimasuki ini virus maksiat. Yang kedua, diantara dampak ketika tidak ditegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar ikhwani fillah, bisa berdampak ini doa-doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Di antara yang Nabi sabdakan sallallahu alaihi wasallam katakan, walladzi nafsi biyadi la ta'murunna bil ma'ruf wala tanhawunna 'anil munkar aw la yushikannallahu ayab'atsa alaikum iqaban min indi thumma latad'unnahu falastajibu lakum. Kamu tetap dalam posisi melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, terus melakukan tugas ini, atau kamu tinggalkan. Yang kalau kamu tinggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil mungkar, Allah akan kirim azab, dan kemudian kalau kamu berdoa tidak akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sehingga satu di antara sebab doa tidak dikabulkan karena tidak adanya gerakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil mungkar. Yang ketiga, di antara dampak ketika seorang dia tidak ditegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar adalah, yaitu akan munculnya kehidupan-kehidupan yang mal'unah, akan turunnya laknat Allah Subhanahu wa taala akan teranaknya masyarakat tersebut. Sebagaimana ayat telah kita bawakan tadi, bahwa di antara sebab terlaknatnya Bani Israel adalah kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu, karena mereka tidak saling mengingkari kemungkaran yang terjadi di antara mereka. Alhamdulillah, kata Nabi kita, dunia ini hakikatnya terlaknat semuanya. Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia dan sisinya itu hakikatnya terlaknat. Laknat itu jauh daripada rahmat, lawan daripada rahmat itu laknat. Sehingga dunia sisinya itu asalnya semuanya terlaknat. Illa zikrullah wa mawalah wa alimun wa muta'allimun. Kecuali kalau isi dunia itu zikrullah, yaitu isinya hati manusia yang senantiasa ingat kepada Allah, dan kelaziman zikrullah adalah ketaatan kepada Allah. Wa alimun wa muta'alimun, dan isinya orang-orang yang berilmu, alim ulama, muta'alim orang yang belajar. Ini orang yang mereka interaksi dengan ilmu. Sehingga baiknya kehidupan ini apabila diisi oleh orang-orang yang mereka berilmu dan hatinya itu ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Baiknya dunia ini kalau diisi oleh orang mereka berilmu dan orang hatinya ada rasa takut kepada Allah Ta'ala. Ketika dunia ini kosong dari ilmu, yang akan berlangsung adalah kebodohan. Yang akan berlangsung adalah kebodohan. Orang bertindaknya dengan kebodohan, bukan dengan ilmu. Cenderung mengikuti hawa nafsu semaunya karena bodoh. Beda dengan orang mereka berilmu, dia akan mengikuti ilmu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang yang dunia akan rusak kalau diisi orang mereka tidak punya rasa takut kepada Allah. Karena orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah itu, dia akan bertindak semaunya tanpa ada penghalang. Kenapa Anda sholat, ikhwan? Kenapa Anda baca Quran? Kenapa Anda tidak berzina? Kenapa Anda tidak minum khamr? Kenapa kira-kira? Hah? Karena kita takut kepada Allah. Itu larangan Allah, itu perintah Allah. Yang perintah kita lakukan, yang larangan kita jauhi, karena hati kita takut kepada Allah. Kalau takutnya hilang, siapa lagi yang diharapkan untuk menjadi penghalang? Gak ada. Pokoknya mau, bisa, udah terjadi. Yang penting dia selamat-selamat itu aja. Ini ketika hati tidak ada rasa, hati ada rasa takut kepada Allah, walaupun tidak ada seorang pun yang melihat, tapi ada satu penghalang yang tidak bisa dia singkirkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ibu dialog dengan anaknya, ibu sang penjual susu ini. Kata si ibu, "Nak, campur susu ini dengan air. Akhlitil laban bilma. Campurlah susu dengan air dengan harapan bisa lebih banyak, sehingga untungnya pun bisa lebih banyak." Apa katanya? "Mak, ya ummah, wa ibunda, bukankah ini dilarang oleh Amirul Mukminin?" Kata maknya, "Nak, kan tidak mendengar, kan tidak melihat kita, Amirul Mukminin kan enggak lihat kita." Kata anak, "Mak, seandainya Amirul Mukminin tidak melihat kita, Robnya Amirul Mukminin pasti melihat kita." Dialog ini ternyata langsung didengarkan oleh Umar yang sedang ini ronda malam. Langsung didengarkan langsung oleh Umar. Betapa sangat terkesannya Umar, langsung Umar balik pulang. Ditawarkan kepada anaknya, kepada anak laki-lakinya, siapa yang mau menikahi wanita yang tadi dengar dialognya itu. Singkat cerita, kemudian dinikahi oleh anaknya Umar. Hasil keturunannya adalah seorang wanita. Lalu wanita ini nikah lagi dengan Abdul Aziz melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Maka dari benih wanita yang unggul keluarlah kemudian keturunan Umar bin Abdul Aziz. Yang dibutuhkan wanita-wanita yang punya akidah, punya prinsip, dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau antum cari, carinya jangan di mall. Cari di mall. Cari lewat Facebook, chattingan. Gendruwo fotonya Lady Diana. Antum cari kucing dalam karung, enggak jelas semuanya. Akidahnya enggak jelas, agamanya enggak jelas, orangnya enggak jelas. Tahu-tahu begitu kawin sudah seminggu cerai lagi. Yaqni billah harus diawali dari yakni pencarian yang terbaik. Ini dulu yang kita sampaikan, ikhwan. Insyaallah kita lanjutkan pada masyarakat datang bidillah, mudah-mudahan manfaat. Ada pertanyaan? Nih. Bagaimana apa amar ma'ruf nahi munkar yang telah dilakukan oleh ormas-ormas, apakah sudah dikerjakan saja? Ya tadi prinsipnya kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa illam tastati bi lisani wa illam yastati bi fabi qalbi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, ingkari pertama dengan tangan, yaitu dengan kekuasaan. Ini terhadap orang-orang yang di bawah kekuasaan antum, penguasa kepada rakyatnya, orang tua kepada anaknya. Sekarang saya tanya antum, ikhwan, meninggalkan sholat kemungkaran atau bukan? Kemungkaran. Terus sekarang anaknya tetangga meninggalkan sholat, bisa enggak antum kemudian ceblek-ceblek anak tetangga ini? Wah, anak enggak sholat kemudian digebuk-gebuk. Benar kan enggak? Enggak dibenarkan. Ayahnya yang punya kekuasaan kepada anak ini. Antum bisa dibacok sama ayahnya. Oh, ini bukan anak kamu, ini anak saya. Artinya ini yang di bawah kekuasaannya, yang tidak wilayahnya tidak boleh masuk ke wilayah tersebut. Eksekusi terhadap berbagai macam maksiat itu adalah tugasnya penguasa, bukan tugasnya orang yang tidak punya kekuasaan. Lalu yang kita bagaimana dengan lisan? Dengan lisan menjelaskan, menerangkan, atau menasihati penguasa untuk bergerak dengan lisan. Tapi kita tidak boleh kemudian masuk yang bukan wilayahnya. Kalau dengan lisan kesulitan, dengan hati. Dan dengan hati itu dia tinggalkan. Dia ingkari, dia tinggalkan, dia benci perkaranya. Begitu kaidahnya. Gimana, Pak? Sama juga. Ya sudah. Alhamdulillah. Sudah diringkas. Aduh, panjang kecil susah. Enggak dibaca. Cukup sekian, ya kawan. Kita tutup dulu. Insyaallah kita lanjutkan pekan yang datang bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.